Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ihsan, inilah reportase Radio Kukuningan. Cegah bullying anak dengan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dari aspek hulu agar semakin kuat serta perkembangan masa depan anak tidak terkendala dari segala hal, terlebih di masa-masa pendidikan mereka. Kang Ahmad, Ketua KNPPA Provinsi Jawa Barat, mengungkapkan. Saya selaku pimpinan dari kelompok masyarakat peduli perlindungan anak dari Provinsi Jawa Barat, kalau berbicara angka kekerasan di Jawa Barat ini secara akumulatif turun lah. Tapi kalau berbicara kuantitatif ini masih tinggi. Dari mulai Kabupaten Subang, Bandung Barat, Indramayu, Cirebon juga bergeser ke daerah. Artinya yang perlu kita tangani adalah dari aspek pencegahan. Jadi mohon dari kelompok masyarakat peduli anak untuk dalam semiloka ini melahirkan gagasan, melahirkan produk, bagaimana sinergitas dengan pemerintah daerah dari aspek hulu, yaitu pencegahan. Dari aspek hilirnya, ada teman-teman di sini, ada teman-teman LPA, Lembaga Pemberdayaan, Lembaga Perlindungan Anak. Ada P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ada Komnas PA, Komisi Nasional Perlindungan Anak. Ada banyak lagi. Itu harus dilakukan, itu harus dilahir. Perannya harus diakomodasi. Demikian reportase Radio Kukuningan. Peduli terhadap anak itulah kunci kesuksesan dan keberhasilan masa depan yang lebih baik. Saya Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.